jadinya. Semua cinta yang kamu berikan ternyata hanya settingan. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Ucapanmu manis di bibir saja buatku luluh jadinya. Semua cinta yang bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Aku bukan bonekamu, bisa kau suruh-suruh dengan seenak maumu. Aku bukan bonekamu, bisa kau rayu-rayu kalau kau bosan pergi dan menghilang. Kalau kau bosan pergi dan menghilang, kalau kau bosan pergi dan menghilang.